Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhal nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisa'a wa taqullaha alladhi tasa'aluna bihi wal arham inna allaha kana alaykum rakiba. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha wa kulu qawlan sadidah يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adanallahu wa iyyakum minan nar. Ma'asyiral muslim rahimakumullah. Di malam hari ini kita masih diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa melanjutkan kajian kita dari pembahasan Kitabul Ilm, salah satu karangan dari Asy-Syaikh Shalih Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Pada pembahasan kita sebelumnya, Syekh ditanya mana yang lebih utama, apakah qiyamul lail atau menuntut ilmu. Maka Syekh menjawab bahwa menuntut ilmu itu lebih utama ketimbang qiyamul lail. Karena ketika seorang menuntut ilmu, dia berusaha untuk mendalami ilmu, mengkaji ilmu, kemudian dia berusaha mengamalkannya dan mendakwahkannya, maka ini kebaikannya akan menyebar. Naam. Sementara qiyamul lail ketika dia menunaikan sendirian, maka pahalanya pun hanya untuk dia sendiri. Naam. Namun kalau memang seseorang mampu untuk menjamak kedua-duanya, menggabungkan kedua-duanya, qiyamul lail ia dilakukan juga. Naam, menuntut ilmu juga dilakukan, maka ini ya lebih baik. Karena qiyamul lail itu dari aplikasi ilmu dia, pengamalan dari ilmu yang dia pelajari, sehingga di sana dia terapkan dalam kehidupannya, dalam amalan-amalan kesehariannya. Kemudian beliau ditanya pertanyaan berikutnya, 95 halaman 138. Suila fadilatu syekh, hal min taujihi ila talabatil ilm hatta yakunu du'atan haythu annahum yahtajuna bitalabil ilm wa annahu yushigiluhum anidda'wah. Yang mulia, ini syekh yang mulia ditanya, apa arahan, ini arahan syekh kepada para penuntut ilmu sampai mereka itu menjadi duat, menjadi da'i, penyeru kepada ad-din, penyeru kepada agama, yang mana mereka beralasan ataupun berhujjah ya talabul ilm, mereka lagi talabul ilm, lagi menuntut ilmu. Naam, ba'anu syughilu mani dakwah. Ketika menuntut ilmu, maka kalau dibarengi dengan dakwah, katanya akan menyibukkan mereka. Naam. Apalagi mungkin kecerdasan atau keilmuan seseorang ya, tidak sama dengan yang lain. Dia mungkin sudah menghafal satu bab, kemudian kalau dibarengi dengan berdakwah, maka pelajaran yang dipelajari susah untuk tetap diketahui, maka bagaimana kondisi yang seperti ini? Fajaba fadilatuhu biqaulih, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, ad-dawatu allati takunu duna talabil ilmi la khairan la khaira fiha. Berdakwah yakni menyeru kepada al-haq atau kepada kebaikan, ya, itu tidak akan menjadi baik kalau dia tanpa menuntut ilmu. Nah, dia ketika berdakwah menyampaikan al-haq, maka mesti dia berbekal ilmu. Naam. Bimana annaha tafawwat khairan katsira. Maknanya bahwa dia akan kehilangan kebaikan yang banyak ketika dia berdakwah kemudian tanpa diikuti dengan ilmu. Artinya sebelumnya dia tidak mengetahui, tahu-tahu langsung dia berusaha untuk berdakwah. Maka wal wajib ala talabil ilm ayyatul ilm mad'awah ila Allah. Maka yang wajib bagi para penuntut ilmu di samping dia menuntut ilmu juga berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Apakah berdakwah mendakwahi keluarganya? Sama juga dia ini berdakwah. Atau mendakwahi kawan-kawannya, teman-temannya, diajak. Nah, diberikan solusi ke dalam jalan kebenaran, jalan kebaikan. Nah, maka ini juga dakwah. Atau dia mengambil ceramah-ceramah yang ada kemudian diberikan kepada seseorang ini, nah, coba dengar. Barangkali ya bisa terbuka hatinya dengan mendengarkan kajian-kajian atau mendengarkan nasihat-nasihat. Naam. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Maka berilah peringatan karena peringatan itu bermanfaat bagi mukminin. Naam, diberikan nasihat-nasihat mau'idhah, barangkali dengan itu dia mendapatkan hidayah sehingga dia pun bisa mengenali mana kebenaran dan mana sesungguhnya kebatilan. Mal man yutalabul ilmi idza ra'a syakhsan mu'ridan bil masjid alladhi yatlubu fil ilm ayad'uhu ila Allah azza wajal. Apa yang mencegah bagi penuntut ilmu jika dia melihat seseorang, ya, yang mu'rid, yang menentang al-haq, bil masjid, di dalam masjid-masjid atau di masjid-masjid yang dia di dalamnya yatlub ilm ayyaduhu ila Allah azza wa jal, untuk dia mengajaknya kepada Allah azza wa jal. Naam, artinya ketika dia melihat seseorang menentang al-haq, apakah di masjid atau di tempat-tempat yang lain, kalau dia memiliki kemampuan untuk memberikan peringatan, memberikan nasihat, maka dia beri. Naam. Sesuai dengan kesanggupan dan kemampuannya. Kata Rasulullah, "Balighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Artinya dia mengerti ayat itu. Dia mengerti hadis itu. Maka dia sampaikan hadisnya seperti ini, bahwa mempelajari ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim. Talabul ilmi faridotun ala kulli muslim. Mempelajari ilmu agama itu adalah wajib bagi setiap muslim, terutama dalam perkara akidahnya. Bagaimana dia mengenal Allah Subhanahu wa taala? Karena banyak yang berpemahaman bahwa Allah Subhanahu wa taala fi kulli makan, berada di mana-mana. Nah, maka perlu dia ketahui bahwa Allah fis sama, Allah itu di langit, Ar-Rahmanu ala rasistawa, bahwa Ar-Rahman Allah istawa tinggi di atas arsy-Nya. Nah, ini perlu dipelajari. Naam, tentang keimanan kita terhadap arkanul iman, dari rukun-rukun iman. Ya, beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari kiamat. Naam, takdir baik dan buruk. Karena ada yang menyangka bahwa perkara-perkara ini hanya kayak cerita-cerita dongeng dahulu. Naam. Apakah mungkin kita sudah menjadi tulang belulang, sudah bercampur dengan tanah, kita akan dibangkitkan kembali? Kalau melihat akal-akal mereka, ya susah. Tetapi ketika kita membaca ayatullah, membaca ahaditsun nabi, hadis-hadis nabi, maka di sana kita akan mendapati keterangan bahwa setelah kehidupan dunia ada kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan akhirah. Dan manusia di kala itu akan dibangkitkan seluruhnya. Sejak manusia diciptakan sampai yang terakhir diciptakan, mereka akan dibangkitkan untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka akan dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak beralas kaki, tidak berpakaian dan tidak dikitan. Semuanya dikumpulkan di kala itu dan mereka semuanya akan bertanggung jawab tentang amal mereka di alam dunia. Matahari didekatkan sehingga di antara mereka ada yang berkeringat sesuai dengan kondisi dosanya masing-masing. Semakin banyak dosanya, maka semakin banyak pula keringat yang keluar darinya. Nah, dan di sana ada orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antaranya orang yang hatinya senang ketika mendatangi masjid-masjid. Ya, senang di masjid. Ya. Dengan berbagai amalan salat, nah, salat wajib, salat nafilah, membaca Al-Qur'an ataupun majelis-majelis ta'lim. Naam. Ikhwat fila azani wa azakumullah. Mal mani idza kharaja ila as-suq liyaqdi hawaijahu ayyadu ila Allah azza wajal fi suq idza ra'a mu'ridan an dinillah. Apa yang mencegah jika seseorang keluar menuju pasar untuk menunaikan hajat-hajatnya? Ya, di sana dia bisa berdakwah di jalan Allah azza wajal dikala dia berada di pasar, apabila dia melihat ada orang yang menentang al-haq, menentang dari agama Allah Subhanahu wa taala. Naam, umpamanya dia melihat ada yang jual beli curang. Naam. Upaya jual ikan yang bagus-bagus di atas taruhnya, yang jelek-jelek di bawah. Jadi kelihatannya, apalagi disinari dengan lampu, kelihatannya mengkilat semuanya. Padahal di bagian bawahnya itu sudah tidak layak untuk dijual. Nah, mungkin kalau dia mampu untuk menasihati, bisa dia menasihati. Nah, ataupun yang lainnya. Nah, apa yang mencegah dia untuk berdakwah ketika dia berada di pasar? Mal mani idza kana bil madrasah wa ra'a min at-talabah man huwa muridun ayyadu ila Allah azza wajal wa ya'khudhu bi yadihi. Apa yang mencegah bagi seseorang ketika dia berada di madrasah, berada di sekolah, dan dia melihat para murid-murid, ya, para penuntut ilmu, ada yang menentang al-haq, maka dia mendakwahinya kepada Allah Azza wa Jal, wa ya'khudhu bi yadihi, dan mengambil tangannya, memegang tangannya. Lakin al-mushkilah anal insan idza ra'a mukhalifan lahu bima'siyatin aw tarki amrin karahahu wasma'adda minhu. Akan tetapi yang muskil, yang menjadi problem, bahwa manusia apabila dia melihat orang yang menyelisihi, ya, orang yang menyelisih al-haq, atau dia melihat orang yang bermaksiat, naam, atau dia melihat orang yang meninggalkan perintah, karihahu, maka dia sudah benci duluan. Naam. Kadang belum ada penyampaian, belum dia memberikan nasihat, tapi sudah membenci duluan. Wasma'azza minhu, kemudian dia merasa jijik dengannya, dengan perbuatan itu. Naam. Wab'adu anhu, kemudian dia menjauh darinya. Barangkali di saat itu ketika ditegur dia bisa sadar. Kalau dia sadar, walhamdulillah. Kalau dia tidak sadar dan terus menerus di atas kemaksiatannya, maka urusan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Nah, ini kata Syekh rahimahullah, ini yang menjadi muskil. Ketika seorang melihat orang bermaksiat, naam, ya dia langsung meninggalkannya, membencinya, merasa jijik dan menjauh darinya. Wa bi'sa min islahihi, dan dia berputus asa dari untuk memperbaikinya, mengislahkannya. Wallahu subhanahu wa ta'ala bayyana lana an nasbir wa an nahtasib. Dan Allah azza wa jal ya menjelaskan kepada kita an-nasbira, agar kita bersabar. Memang seperti ini ya, memang berat ya risikonya. Kita kadang ya niatan kita kadang baik untuk menasihati, tapi terkadang justru kita yang menjadi pembicaraan orang. Nah, memang risikonya seperti itu ketika seorang ya mengajak kepada al-haq. Naam. Ya kalau kita bisa, naam, dengan bahasa yang halus, bahasa yang kira-kira bisa dicerna dan diterima oleh orang yang mendengarkan, bukan langsung menghardik sebagaimana yang dilakukan para sahabat ketika melihat Arab Badui yang kencing di salah satu sudut masjid, maka langsung menghardiknya dengan suara keras. Nah, sementara Arab baru ini belum mengerti kalau ternyata di masjid itu dilarang untuk kencing. Mungkin kebiasaannya kalau tempat-tempat seperti itu ya diperbolehkan untuk kencing. Ternyata itu tempat untuk zikir, ibadah, sholat dan yang lainnya. Maka setelah sholat, Nabi menasihati bahwa ini tempat untuk zikrullah, untuk sholat, tidak pantas untuk hal-hal yang ya mengotori. Nah, kemudian dia menerima dengan penyampaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan cara yang baik. Ya, tentunya dilihat kalau orangnya memang kelihatannya sepertinya dia sudah pernah belajar agama dan penampilannya seperti ya sedikit mengetahui ilmu, mungkin bisa dikasih arahan yang lebih keras. Naam. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Ya, perkara ini ya adalah perkara menyelisihi bimbingan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna tasib, dan juga kita memohon pahala kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ta'ala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul, maka bersabarlah engkau sebagaimana bersabarnya ulul azmi, para rasul, ya Nuh alaihissalam, naam, Ibrahim alaihissalam, kemudian Musa alaihissalam, Isa alaihissalam, dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini para ulul azmi. Nabi Nuh berdakwah selama 950 tahun, yang mengikutinya hanya segelintir manusia. Ketika diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membuat perahu di hutan, maka diejek oleh kaumnya. Buat apa perahu di hutan? Jauh dari air. Diejek. Naam. Tapi dia sudah mendapatkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk membuatnya. Nah, sehingga ketika datang air bah, air yang banyak, maka mereka orang-orang kafir yang ingkar kepada Nabi Nuh ditenggelamkan seluruhnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada yang mengatakan kapalnya katanya dari kayu jati. Kayu jati banyak terdapat di Jawa Timur dan Jawa Tengah. Wallahu a'lam bishawab. Naam. Ini Nabi Nuh alaihissalam mendakwahi kaumnya hanya segelintir yang ada di atas kapal itu, sementara banyaknya manusia sedikit. Demikian pula Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam ketika berdakwah mendakwahi kaumnya, dan justru orang tuanya sendiri yang membuat berhala. Ya, jadi ayahnya sendiri yang pembuat patungnya dan kemudian disembah oleh manusia. Karena dia ingin mengajarkan al-haq, dan akhirnya dia diusir oleh orang tuanya, ayo keluar dari rumah, menjauh. Naam. Maka ketika kaumnya mereka lagi melakukan suatu perayaan dan tempat ibadah mereka itu lagi kosong, maka Nabi Ibrahim masuk dan menghancurkan seluruh patung-patung. Iya. Ketika melihat kondisi ini, kaumnya marah. Siapa yang melakukan ini? Selama ini yang menentang keyakinan kita ini hanya Ibrahim. Nabi Ibrahim. Maka datang ke Nabi Ibrahim. Ditanya, kenapa kau melakukan ini? Tanya itu patung yang gede itu, yang ada kampaknya itu. Karena dikalungkan kampak di lehernya. Mana bisa patung mau ditanya karena ngomong? Ya kalau ngomong aja gak bisa, kenapa kalian ibadahi? Ya, diajak untuk ngomong saja gak bisa, apalagi untuk membantu orang yang meminta kepadanya. Di saat itu mereka sedikit paham. Nah, oh iya, ini kan gak bisa ngomong dan gak bisa membantu dirinya. Ya, gak bisa dia menangis. Kalau di kapal menangis begini, ya diam aja begini sampai selesai. Iya. Tapi kaumnya karena mereka sudah benar-benar ta'asub, fanatik dengan agama nenek moyang mereka, maka tetap Nabi Ibrahim harus dihukum. Maka dikumpulkanlah kayu bakar. Dan Nabi Ibrahim dinyalakan apinya, kemudian Nabi Ibrahim dimasukkan ke dalam. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, mendinginlah dan selamatkanlah Ibrahim alaihissalam. Jadi tadinya api itu panas, walhamdulillah api itu menjadi dingin. Jadi Nabi Ibrahim, ya, pakaiannya, rambutnya pun tidak terbakar sedikit pun. Dan termasuk salah satu dari mujizat Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Nah, demikian pula Nabi Musa alaihissalam, ya, sampai dikejar oleh Fir'aun. Mereka melewati lautan yang panjang. Nah, Fir'aun tidak tanggung-tanggung. Ya, ini yang didakwahi oleh Nabi Musa alaihissalam. Sebelum lahir, ya, ada pemberitaan bahwa setiap anak laki-laki harus dibunuh. Namun Allah memiliki kehendak lain. Nabi Musa alaihissalam, ya, dihanyutkan ke sungai. Kemudian ternyata yang mendapatkannya istri raja. Kita pelihara anak ini. Nah, dan ternyata inilah yang justru, ya, menghalangi kemauan Fir'aun la'anatullah alaih. Demikian pula Nabi Isa alaihissalam, sampai kaumnya yang berusaha untuk membunuhnya, maka akhirnya dia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Dan dia akan turun ke alam dunia di akhir-akhir zaman, dan dia akan berhukum dengan hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula Rasul kita, ya, ketika berdakwah banyak sekali cobaan banyak sekali rintangan. Naam, awal-awal berdakwah sembunyi-sembunyi. Para sahabat menyembunyikan keimanan mereka. Naam, demikian dahsyat cobaan yang dialami Rasulullah dan para sahabatnya dengan berbagai penyiksaan sampai mereka diboikot oleh kaumnya sehingga mereka hidup di lembah. Mereka hanya makan daun-daunan dan belalang-belalang. Itu yang mereka makan. Kita belum diboikot, walhamdulillah. Nah, masih bisa belanja ke sana kemari. Di zaman Rasulullah diboikot oleh kaumnya. Tetapi mereka tetap bersabar dan mereka akhirnya mendapatkan jaminan surga Allah Subhanahu wa taala. Ini dalam surat Al-Ahqaf tadi, fasbir kama sabarul azmina rusul, ayat 35. Fal insan yajibu alaihi ay yasbira wa yahtasib. Maka manusia wajib baginya untuk bersabar dan yahtasib, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau seseorang mampu untuk bersabar ketika mendapati berbagai muskilah, maka dia orang yang dikatakan yang hebat. Ya, sebagaimana dalam hadis Nabi SAW, "Laisa syadidu bisur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu indal ghadab." Bukanlah orang yang jago itu, ya, dia hebat dalam bergulat. Akan tetapi orang yang hebat itu bisa mengendalikan emosinya ketika dia harus marah. Ini baru disebut orang yang hebat. Jadi ketika dia harus sudah emosi, pokoknya mau marah sudah, tapi naam. Ya, caranya agar dia bisa terkendali, baik ketika di saat dia duduk, sudah dia berdiri, marah-marah, duduk. Di saat dia duduk juga masih marah, baring. Karena namanya setan itu selalu berdiri, mau bangkit. Naam. Nah itu, kalau dia lagi berdiri marah, duduk. Duduk juga masih marah, sudah tidur, baring. Langsung berwudu. Karena api itu ya bisa dipadamkan dengan air. Sehingga dia berwudu dan istighfar. Sehingga dia bisa mengendalikan dirinya. Walau ra'a fi nafsihi syai'an aw 'ala nafsihi syai'an binal ghadadah falyajal dhalika fi dhatil 'azza wajal. Jika dia melihat pada dirinya sesuatu atau atas dirinya sesuatu dari perendahan, ya, dia direndahkan, dihinakan, naam, dicemooh, apa pian ini pemecah belah umat umpamanya, sebagaimana Rasulullah sebut pemecah belah persatuan mereka di saat itu, mengajak mereka kepada tauhid justru dianggap pemecah belah persatuan orang-orang musyrikin. Nah, maka jadikan hal itu, kembalikan urusannya kepada Allah Azza wa Jal. Nah, dan memang ini ya berat memang. Tapi ketika seorang mampu menunaikannya, maka ini keutamaan yang akan diraih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Innan Nabi sallallahu alaihi wasallam lama udmiyat isbahu fil jihad. Sesungguhnya Nabi SAW ketika apa ini tangan-tangannya itu dilukai sehingga berdarah di dalam jihad, qala, dia mengatakan, hal anta illa asbaun atau asba'a damiyat wa fi sabilillah lakita atau lakiat. tidaklah lain engkau ini kecuali hanya jari jemari enam yang berdarah, yang tadi dilukai. Dan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala malakiat apa yang engkau dapati. Namanya ya cobaan demi cobaan yang dilewati Rasulullah SAW ketika perang Uhud. Naam, kalau kita baca sejarahnya, naam, sampai ada berita dari orang-orang musyrikin bahwa Rasulullah telah terbunuh di saat itu. Dikepung, betul-betul dikepung. Ya, dengan panah, sehingga sebagian sahabat itu menutupi Nabi. Mereka lain terkena panah. Seperti Talha ibn Ubaidullah, Ubaidillah. Ya, dia yang menghalangi. Ya, dia berada di hadapan Nabi, sehingga panah-panah itu mengenai tubuhnya, tidak sampai kepada Nabi SAW. Itu pun Nabi masih terluka. Ya, gigi geraham Rasulullah patah di saat itu. Saking dahsyatnya peperangan di saat itu. Ini Rasulullah yang dialami ketika dia mendakwahkan kepada manusia kebaikan, tapi justru dibalas oleh kaumnya dengan balasan yang tidak setimpal. Demikian pula ketika Rasulullah dalam satu keadaan sujud di Ka'bah, maka ada orang musyrikin yang menaruh kotoran di atas punggung Nabi sampai Fatimah radhiyallahu anha yang datang membersihkannya. Naam. Jadi cobaannya memang berat. Ketika mendakwahi negeri Taif, maka dia pun dilempari sampai Nabi juga kesakitan. Dan berbagai sejarah yang kita bisa baca dan pelajari, ambil ibrah. 6. Apa yang kita alami sekarang ini belum ada apa-apanya dari cobaan yang sebagaimana dialami oleh Rasulullah dan para sahabatnya. 6. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain, Amr bin Yasir dan keluarganya, habis-habisan sampai mengeluarkan kata-kata kufur, namun hatinya tetap meyakininya karena dahsyatnya cobaan di saat itu. Bilal bin Rabah, nah, seorang budak disiksa oleh tuannya, dijemur di terik sinar matahari yang demikian panas, kemudian ditindis dengan batu besar. Dia hanya mengucapkan ahad, ahad, ahad, Allah itu Esa, Allah itu Esa. Demikian pula sahabat-sahabat yang lain, demikian besar cobaannya. Nah, jadi betul-betul perjuangan mereka, ya, membela agama Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga ketika kita berinfak segunung Uhud berupa emas, itu tidak akan bisa menyamai infaknya para sahabat dari satu mud. Kita satu gunung Uhud berupa emas tidak bisa menyamai pahalanya berinfaknya para sahabat satu mud, karena demikianlah cobaan yang dialami para sahabat ridwanul majma'in, dan mereka terus memperluas, ya, apa ini, dakwatul Islam, dakwatul haq ke negeri-negeri kufar setelah meninggal Rasulullah, ke negeri Romawi, ke negeri Persia dan seterusnya, sampai akhirnya Islam ke negeri kita ini, dan kita pun bisa mengenal dinul Islam. Pertanyaan berikutnya. Zuhila fadilatul syekh ra'ahullah ta'ala, ini rahimahullah. Yang mulia, syekh mulia ditanya, semoga Allah merahmatinya, idza jitahada al-alim fi mas'alatin min al-masail wa lam yusib yusibil hukm as-sahiha fabima yuhkamu alaih. Apabila seorang alim ijtihada, berijtihad dalam satu masalah dari beberapa masalah, dan dia tidak yusib, ya, dalam ijtihadnya tidak sahih, tidak benar, ya, ini tidak mencocoki hukum yang sahih, maka apa hukumnya baginya? Nah, karena orang mujtahid itu, ya, bisa benar, bisa salah ketika dia berijtihad. Fa'ajaba fadilatuhu qailan, maka yang mulia menjawab dengan ucapannya, al-alim idza tahada fi mas'alatin minal masail qad yusibu wa qad yukhti. Seorang alim apabila dia berijtihad dalam satu masalah dari berbagai masalah, terkadang bisa benar dan terkadang bisa salah. Ya, ketika dia berijtihad bisa benar dan bisa salah. Naam. Yakni ketika dia benar dalam berijtihad, maka dia mendapatkan dua pahala. Falahu ajroni. Wa in akhta'a, namun ketika dia ijtihadnya itu salah, yakni tidak mencocoki kebenaran, maka dia tetap mendapatkan satu pahala. Karena ketika berijtihad itu bukan perkara yang ringan, dia mesti mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Naam. Demikian pula, ya, bagaimana pandangan ulama yang lain, sehingga ketika dia memutuskan satu masalah ternyata salah, ya, tetap dia mendapatkan satu pahala. Kalau dia benar, ya, dapat dua pahala. Naam. Namun bagi yang mengikuti, maka dia harus mengikuti yang ijtihadnya yang benar. Naam. Ijtihadnya yang benar yang diikutinya. Naam. Pembahasan ini agak panjang. Insyaallah kita akan baca di pertemuan kita berikutnya. Biidznillah subhanahu wa ta'ala. Wallahu bisawab. Subhanaka bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fal yu'adzin mu'adzin wa barakallahu fikum.